Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita akan membahas Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir disebutkan di antara dosa-dosa besar, tentu saja yang paling penting adalah untuk kita menjauhi kesyirikan. Demikian juga disebutkan beliau Al-Kadzib, berdusta. Demikian juga yang baru selesai, yakni permasalahan apa? Permasalahan nasab. Seseorang yang mengaku-ngaku ya kepada orang tertentu, atau seseorang yang dia itu tidak mau kemudian dikatakan anak orang ini atau anak orang itu. Kemudian berikutnya bab yang ke-70 disebutkan di situ bab da'wa fil ilmi iftikharan. Termasuk dosa besar adalah seseorang yang mengaku-ngaku punya ilmu, mengaku dalam permasalahan ilmu iftikharan, karena menyombongkan diri, fakhr, menyombongkan diri. Ini kembali kepada permasalahan apa? Permasalahan jeleknya niat dia. Jeleknya niat dia untuk kesombongan, demikian juga bangga-bangga di dalam hal ilmu. Termasuk dosa besar seseorang yang dia itu mengaku-ngaku orang yang paling pandai, orang yang paling pintar, ya. Karena apa? Karena rasa sombong, karena rasa sombong. Disebutkan di sini oleh beliau ya dua hadis. Satu hadis kemudian disebutkan penguatnya. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di sini disahihkan oleh Syekh Albani. Ya. Beliau menyebutkan beberapa thariq, di antaranya dua jalan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kesimpulannya di sini adalah sahih. Yang kita semuanya hendaknya berhati-hati dari permasalahan menyombongkan diri punya ilmu. An Umar radhiyallahu anhu marfu'an, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marfu'an, terangkat maksudnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yadhharul Islam, Islam itu nanti akan tampak, akan zahir. Sahabat ini mengatakan ini salah satu dari tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita lihat sekarang ini kaum muslimin banyak sekali. Bahkan di Indonesia yakni mungkin hampir 90%. Banyak sekali. Hatta tahtalifu tujar fil bahr, sampai para pedagang itu berbolak-balik di lautan, saking banyaknya Islam itu pengikutnya. Sampai di laut-laut itu kapal-kapal, banyak orang-orang. Wa hatta tahudul khail fi sabilillah, demikian juga sampai banyak nanti kuda-kuda itu yang sibuk di jalan Allah SWT, jihad fi sabilillah. Tsumma yadhhar, kemudian akan tampak nanti aqwam, manusia-manusia, kaum-kaum akan tampak juga nanti. Kaum-kaum, orang-orang, yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an. Mungkin di pondok-pondok pesantren, mahat-mahat, ya, kita berlindung kepada Allah SWT dari perbuatan riya, sum'ah, demikian juga kesyirikan yang sangat tersembunyi. Mereka itu membaca Al-Qur'an, menghafal, mempelajarinya. Yaqulun, mereka mengatakan, man aqra'u minna, siapa di antara kita yang paling pandai membaca Al-Qur'an? Man a'lamu minna, siapa di antara kita ini yang paling pintar? Ya, yang paling pintar, yang paling mengetahui, yang paling alim. Man afqahu minna, siapa di antara kita yang paling faqih? Ya. Sebagaimana para ulama tentang siapa yang mengimami ketika salat, apakah yang paling hafal atau yang paling faqih? Walaupun yang rajih adalah yang dia itu paling hafal dan mempunyai ilmu, ya, mempunyai ilmu tentang hukum-hukum sholat. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan di hadapan para sahabat, hal fi ulaika min khair, apakah di sisi mereka ini dari kebaikan, ya, apakah di sisi mereka itu ada kebaikan dari mereka itu? Hal fi ulaika min khair, apakah di sisi mereka itu ada kebaikan? Qalu, Allah wa Rasuluhu a'lam. Mereka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, maka Nabi mengatakan ulaika minkum, mereka itu termasuk dari kalian. Mereka itu termasuk dari kalangan mereka, kalian, ini kalangan kalian juga. Min hadhil ummah, dari umat ini. Jadi mereka itu dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ulaika hum, dan mereka itu waqudunnar, bahan bakarnya api neraka. Ya, waqudunnar. Dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an waqudunnasu wal hijar, alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallahu ma amarahum yaf'aluna ma yu'marun. yang mana api neraka itu adalah waqudhuhannar wa hijarah. Bahan bakarnya itu adalah waqudhuhannasu wa hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Api neraka itu bahan bakarnya itu manusia. Demikian juga hijarah, batu-batuan. Di antaranya mereka ini. Karena di sini saya nulis Al-Bani. Ya. Rawal Basar diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar bisa nadin la ba'sabi dengan sanad yang tidak mengapa. La ba'sabi, ini tidak mengapa. Walaupun situ ada Musa bin Ubaidah dhaif, ya. Tapi Syekh Al-Albani menghasankan. Kenapa? Karena ada sanad penguat yang bawahnya ini. Wali Tabrani maknahu, sebagaimana Imam At-Tabrani dengan makna yang semisalnya. Ali bin Abbas dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala Al-Mundhiri, Ibnu Mundhir mengatakan isnadhu hasan. Padahal di situ ada Hindun bintul Haris maqbulah. Yani dia itu diterima ketika ada penguat. Dan ini termasuk penguatnya tadi hadis yang pertama. Syarbani mengatakan hadis ini. Ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa nanti hadis ini menunjukkan bahwa nanti Islam itu tampak. Sampai-sampai di lautan itu banyak orang yang berbolak-balik dari kaum muslimin, sibuk dengan apa? Perniagaan. Demikian juga kuda-kuda itu banyak yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka juga ada apa? Ada orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Kemudian setelah itu mereka mengatakan siapa yang paling pandai, siapa yang paling faqih, siapa yang paling yakni bacaannya mungkin tajwidnya bagus dan sebagainya. Ya, demikian. Di situ ada unsur apa? Ada unsur yakni kurangnya ikhlas mereka atau mungkin tidak ikhlas mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan bahwa mereka itu adalah bahan bakarnya api neraka. Sebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid di Fail Yathalibul Ilm tentang permasalahan ini. Karena ini syarat kepada kita semua untuk mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya di situ hadis, ada hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah yang disebutkan Imam Muslim yang menjadi pelajaran kita semua. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa tiga orang yang Nabi kabarkan, ya, Nabi kabarkan dilemparkan ke api neraka itu mereka mendahului para penyembah patung. Ya, padahal mereka membaca Al-Qur'an sampai menjadi orang-orang yang qurra dan sebagainya, menghafal Al-Qur'an. Tapi tidak bermanfaat, bahkan mereka termasuk orang yang pertama kali dilemparkan ke api neraka. Jadi mungkin ulama lebih bagus dia apa? Menjadi orang seorang muslim biasa daripada kemudian mencari ilmu ternyata niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di situ dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dimakan oleh Imam Muslim. Wa dalilu ala hadza ma rawahu Imam Muslim fi hadisi Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwalan nas yuqda yaumil qiyamah. Sesungguhnya di antara orang yang pertama kali diputuskan pada hari kiamat adalah semata para sekali di situ rajulun ta'alama al-ilm wa 'allamahu, seorang yang mempelajari ilmu, baca Al-Qur'an, yakni mempelajari syariat. Wa qara al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Fa utiya bihi, didatangkan orang ini. Fa arafahu ni'amahu, maka ditampakkan nikmatnya, sudah hafal ini dan itu. Ya, dengan dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Fa arafahu, dia mengakui. Kemudian dikatakan fa ma'amilta biha, untuk siapa kamu beramal? Qala ta'allamtu ilma wa 'allamtuhu. Aku mempelajari ilmu, demikian juga mengajarkan orang adalah untuk engkau, fika, untuk engkau ya Allah. Qala kadzabta, engkau berdusta. Engkau belajar itu ya agar dikatakan sebagai qurra. Wa qatil, dan sudah dikatakan. Sudah cukup. Yang lainnya apa? Yang lainnya adalah dia itu supaya dikatakan pemberani dalam jihad. Yang lainnya lagi adalah supaya dikatakan dermawan karena suka memberi. Kemudian mereka ditemparkan dalam api neraka. Ini demikian. Bahkan dia mendahului orang-orang yang menyembah apa? Patung, menyembah berhala. Amalannya akhirnya amalan yang bagus, ternyata apa? Malah menjadi sebab dia itu masuk ke dalam api neraka. Nauzubillah. Sebutkan di Hilyatul Bil Ilm di dalam pasal yang pertama, adabu talib bi nafsihi, adabnya seorang penuntut ilmu terhadap diri dia. Yang pertama hendaknya apa adabnya adalah al ilmu ibadah. Ini dia meyakini ilmu itu adalah ibadah. Ilmu itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian beliau menyebutkan. Kemudian untuk ikhlas, ikhlas niyah lillah. Berikhlas niatnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Fa in faqada al-ilm ikhlasun niyah." Kalau Ilmu itu faqada, kehilangan ikhlas, niat ikhlas, intaqala min afdali taat, berpindah dari sebagus-bagus ketaatan, menuntut ilmu itu sebagus-bagus ketaatan, ila hatil mukhalafat, paling kepada yang paling rendah dari penyelisihan syariat. Dari yang paling mulia ketaatan itu menjadi yang paling rendah. Syabani mengatakan bentuk ibadah yang paling mulia di antara sekarang ini adalah seorang menuntut ilmu. Dari keadaan yang paling bagus menjadi paling rendah. Wala sayy yukhatimul ilm mithlu riya. Tidak ada yang bisa menghancurkan ilmu itu seperti perbuatan riya, ya, riya supaya dilihat. Demikian juga sum'ah supaya didengar orang mempunyai ini dan itu. Kemudian beliau mengatakan fal tahid fal tahzim at-takhallus min kulli ma yashubu niyatak. Maka berusahalah untuk kamu membersihkan diri dari segala sesuatu yang bisa merusak niat itu. Berhenti dulu. Sampai Ibnu Rajab menyebutkan sebagian salaf itu waktu itu sama, ya ini bersama dengan teman-temannya mau menziarahi jenazah. Kemudian beliau mengatakan berhenti dulu. Kita pikirkan dulu. Kita ini bergerak untuk apa dulu? Setelah kemudian yani merasa dari awalnya itu hanya yani hanya untuk Allah SWT, baru kemudian berjalan. Sampai seperti itu. Mau berjalan saja, yani berpikir dulu. Ini kita mau kemana ini? Untuk apa perjalanan ini? Ya. Apakah untuk supaya dipuji atau untuk mendapatkan balasan atau semisalnya? Kalau kemudian ikhlas, kemudian berjalan. Beliau mengatakan, maka hilangkanlah dari hal-hal yang bisa merusak niatmu. Ma yashubu niyatak min sidqi talab fi sidqi talab, di dalam apa? Kejujuran ketika mencari. Apa itu yang hendaknya kita menjauhinya? Kahubid duhur, suka untuk tampak. Wa tafawuk alal akron. Tafawuk, yani fawuk, lebih dari akron, korin, teman-temannya. Yani semangat menghafal untuk apa? Supaya melebihi teman-temannya. Ya, seperti supaya ranking 1 atau semisalnya. Tidak boleh. Ya, seperti itu. Wa ja'aluhu sulaman li ahradi wa arad, yani menjadi tangga untuk mendapatkan ini dan itu. Ya, oleh karena itu seorang itu berusaha menjauhi hal ini semua. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari perbuatan syirik. Dalam hal maksud-maksud kita sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdihi, syadallah ila ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.